نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya, tinggal dua hari lagi insyaallah, sabar terus. Malam ini kita akan mencoba menyegarkan kembali bagaimana menyambut hari besar Islam. Seperti sudah sama-sama kita maklum, secara resmi hari besar dalam Islam itu cuma dua. Satu, Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah, dan yang kedua Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Baik hari raya Fitri atau Idul Fitri maupun hari raya Adha, hari raya Kurban, hendaknya dua-duanya itu disambut oleh kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewujudkan kepedulian sosial untuk menolong sesama umat manusia. Idul Fitri dengan jalan sholat Id dan zakat fitrah, sedangkan Idul Adha dengan sholat Idul Adha dan memotong dan membagikan hewan kurban. Dalam sejarah untuk Idul Fitri dan Idul Adha ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan teknis bagaimana cara menyebutnya. Dalam sejarah perkembangan Islam, terutama sejak abad pertengahan, setelah peristiwa yang dikenal dengan Perang Salib, perang cukup lama itu antara Barat dan Timur, antara Islam dan Kristen pada waktu itu, lahir pula inisiatif dari beberapa tokoh Islam, terutama pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, untuk mencoba mengenang dan mengingat kembali hari-hari penting dalam sejarah kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat ini terutama dilatar belakangi oleh adanya suasana hilangnya idealisme di kalangan umat Islam, kemudian semangat jihad menurun, perpecahan umat Islam di mana-mana terjadi, maka lahirlah inisiatif dari beberapa tokoh ulama Islam untuk mencoba memanfaatkan tanggal-tanggal bersejarah. Melalui sebuah proses yang panjang, lahirlah terutama di masyarakat kita di Indonesia, ada tanggal-tanggal lain yang biasa diperingati, yaitu 12 Rabiul Awal, Maulid Nabi, kemudian 27 Rajab, Isra Mi'raj Nabi, 17 Ramadan, Nuzulul Quran, dan juga 1 Muharram sebagai tahun baru Islam. Semuanya ini dilaksanakan sekali lagi dengan motivasi untuk membangkitkan kembali idealisme, semangat juang umat Islam untuk mengenal, mengambil teladan dari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam perkembangan kemudian lahir pula tanggal-tanggal lain yang kemudian dikenang oleh sejarah yang menasional atau menginternasional adalah 10 Muharram, terutama yang dibiasakan oleh masyarakat komunitas Syiah, yaitu dengan Hari Karbala. 10 Muharram, Asyura itu di Jawa juga biasa diperingati dengan bubur Syura. Ada 10 macam bubur. Kemudian yang paling besar adalah peristiwa peringatan Karbala itu yang tentu diprakarsai oleh masyarakat Syiah di Iran dan Saudi Arabia bagian timur. 10 Muharram sebagai hari berkabung. Hari berkabung karena pada tanggal 10 Muharram itulah cucu Nabi Hussein dibunuh di Karbala oleh pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Memang menarik dalam sejarah Islam, sejumlah tokoh-tokoh pemimpin Islam itu meninggal dunianya dibunuh. Pertama Umar bin Khattab, itu oleh seorang yang pura-pura menjadi pembantu Umar, namanya Abu Lu'lu, yang ternyata adalah infiltran Yahudi. Umar dibunuh ketika sedang sujud sholat. Kemudian Utsman bin Affan juga akibat konflik tentang pemilihan gubernur di Mesir, kemudian sedang baca Quran juga dibunuh. Dan Utsman meninggal dunia sedang membaca Al-Quranul Karim. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu juga meninggal dunia karena dibunuh baru keluar dari masjid habis sholat subuh. Oh, namanya oleh Abu Muljam itu seorang yang waktu itu dikenal dengan kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij itu adalah kelompok yang semula pendukung Ali, fanatik terhadap Ali, tetapi karena dalam sebuah permusyawaratan Ali menerima kompromi dengan Muawiyah, mereka tidak setuju. Mereka ini terdiri dari orang-orang Bedui, orang-orang padang pasir kampung, pengetahuan Islamnya dangkal, pengetahuannya dangkal, tapi mereka punya fanatisme yang luar biasa, sehingga mereka punya paham hitam putih. Jadi mereka punya paham Islam 100%, kalau enggak Islam 100% bunuh saja begitu. Itulah yang kemudian di dalam literatur-literatur barat sering diartikan dengan kelompok fundamentalisme Islam. Dalam kajian teologi Islam disebut kelompok Khawarij. Biasanya kalau ada kelompok ekstrim begitu, hitam putih, ada juga kelompok yang liberal gitu, yang pendeknya asal syahadat saja gitu. Itu namanya kelompok Murji'ah. Baca syahadat, mau zina, mau maling, mau apa-apa, penting bahas kalimat syahadat, sudah selesai urusan dia dengan Allah. Itu namanya Murji'ah. Dua kelompok itu. Memang ini menarik, nanti kita bahas sedikit mengenai sejarah timbulnya aliran-aliran dalam Islam. Jadi yang resmi ditetapkan oleh Nabi sekali lagi cuma Idul Adha dan Idul Fitri. Oleh karena itu, ketika umat Islam memperingati hari-hari di luar itu, sering timbul ada semacam debatable begitu, ikhtilaf. Ada yang tidak setuju sama sekali sebagai sebuah kegiatan bid'ah karena tidak dicontohkan oleh Nabi. Saya kira ulama-ulama Saudi berada faham Wahabi itu ada pada faham ini. Nah, tapi bukan berarti di Saudi tidak ada yang peringatan maulud, ada juga itu. Tetapi bukan mazhab resmi, bukan ulama-ulama yang resmi dari kerajaan. Temu juga di sana. Kemudian ada juga yang memperingati itu dengan bentuk-bentuk ritual, ritual-ritual khusus, ada bacaan-bacaan khusus. Kalau maulid baca barjanji di kita, sejarah Nabi itu. Kemudian ada baca yang manaqib, tentang tahapan-tahapan peristiwa-peristiwa aneh yang dialami oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian yang jelas Karbala itu kan dengan jalan turun ke jalan untuk menyatakan solidaritas, namanya meratap gitu. Jadi meratap, memanggil-manggil nama Hussein, kemudian sambil menusuk-nusukkan benda tajam ke badan mereka. Tapi terakhir tahun ini apa tahun yang lalu ada fatwa dari ulama-ulama Iran, tidak boleh lagi dengan menyakiti badan menggunakan benda-benda tajam. Hanya dibolehkan dengan anggota badan seperti tangan dan lain-lain masih boleh. Dua tahun yang lalu barangkali ketika peristiwa ada karikatur penghinaan Denmark itu, rupanya itu pada saat itu tidak lama datang 10 Muharram, sehingga ada sebuah kejadian di mana-mana protes terhadap pers Denmark itu sekaligus dengan peristiwa Karbala, sehingga ada kesimpulan yang luar biasa di luar perhitungan, yaitu mereka malah banyak orang-orang merenung, wah kenapa kalau Muhammad itu orang tidak baik, orang jahat, kenapa begitu orang sampai histeris menyebut namanya, sampai pingsan, 18 kepala negara menyampaikan suara protes terhadap itu, kan tidak pernah ada tokoh dihina, 18 kepala negara berbicara lantang, termasuk SBY presiden kita. Itu sehingga bagi mereka yang berpikir ya objektif begitu, coba ingin melihat, menggali ini ada apanya nih Muhammad, jadi dipelajari sejarah Nabi Muhammad. Barangkali perlu diluruskan, memang untuk memperingati penanggalan atau peristiwa-peristiwa tanggal-tanggal penting, tanggal bersejarah di luar Idul Fitri, Idul Adha yang ditetapkan oleh Nabi, yaitu pertama, kalau kita akan mengambil hikmah pelajaran, tidak dalam bentuk membuat upacara ritual, barangkali itu. Jadi sekadar kita seminar bulan maulid, apa salahnya? Ada orang pada tanggal 1 Muharram kemudian meresmikan sebuah bangunan masjid, kemudian melahirkan sebuah karya tulis. Kemudian pada bulan Rajab umpamanya saja orang berkumpul untuk melakukan sebuah diskusi tentang pendekatan ilmiah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Mestinya tidak salah toh peristiwa 17 Agustus, 5 Oktober, 10 November segala macam boleh-boleh saja diperingati. Tapi kalau dengan membuat ritual, upacara, ritus keagamaan, ini bisa dimasukkan kepada kriteria yang disebut bid'ah, memang tidak boleh. Bapak-bapak dan ibu hadirin yang berbahagia, ada hal lain yang juga dianjurkan untuk melibatkan banyak orang, artinya tidak hanya sendiri walaupun tidak dalam bentuk ritual, yaitu kemarin sudah disinggung dalam kaitan keluarga, satu peristiwa akikah. Jadi peristiwa akikah itu memang melibatkan yang lain, tidak hanya sendiri, hari ketujuh itu. Yang kedua adalah peristiwa nikah, walimatun nikah, aulim walau bisyatin, kata Nabi, a'linun nikah, sebarluaskan pernikahan itu, jangan sembunyi-sembunyi, jangan nikah siri. Kemudian a'linun nikah, sebarluaskan. Bahkan aulim walau bisyatin, walimahlah kamu walaupun hanya memotong seekor kambing. Itu ada anjuran mengenai walimah. Khitan yang biasa di kita diadakan walimah sebetulnya tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, karena sampai sekarang di Saudi itu kalau bayi lahir segera dihitan. Saya dengar untuk komunitas Judaism juga begitu. Jadi begitu lahir langsung dihitan, sehingga tidak ada upacara apa-apa sebetulnya. Tapi di kita ada kebiasaan syukuran hitanan. Ya tentu sekedar syukuran boleh saja, segala syukuran hitanan, syukuran potong jenggot, syukuran juga potong kuku, boleh-boleh aja. Seperti juga ada syukuran rumah baru, ya ada syukuran. Nah ditambah dah, jadi kita ada, yaitu kaitan dengan kehamilan biasanya suka ada. Itu juga tradisi, bukan agama. Ya ada 7 bulan, 4 bulan, 4 bulan mandi air kelapa, 5 bulan mandi air bunga, 7 bulan keliling meja, nanti 9 bulan keliling balai desa, ya cari bidan maksudnya. Nah, ya itu namanya tradisi, itu bukan upacara keagamaan. Di Klaten itu ada tanggal 5 menjelang 15 Syakban, Nisfu Syakban, ada upacara, lupa apa saya namanya, tapi pendeknya dari sana tuh dari menara ditaburkan anu kue apem. Kue apem nanti katanya kalau ada yang kena kue apem dapat jodoh. Ya, tentu jodoh apem. Langsung kena kepala itu. Jodoh apem. Kemudian di kita ada tradisi juga, seperti juga di beberapa masyarakat tertentu, komunitas NU umpamanya punya kebiasaan haul. Haul, haul itu satu tahun. Ada satu tahun kiai, satu tahun wafatnya ulama anu, Kiai Hasyim Asy'ari, menyet tiap haulnya itu diperingati. Diadakan dengan mengaji, dengan ya berdoa, kemudian ada ceramah dan lain-lain. Itu ada haul. Nah ini semuanya adalah tradisi datang kemudian, tapi yang ditetapkan oleh Nabi adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Karena tidak ditetapkan oleh Nabi, maka tidak ada petunjuk khusus apa yang harus dilakukan, jadi bebas-bebas saja sepanjang tidak membuat ritual. Tetapi kalau Idul Fitri dan Idul Adha, karena ditetapkan oleh Nabi, cara menyebutnya pun ditetapkan. Yaitu untuk Idul Fitri kita dianjurkan untuk menggemakan takbir. Kemudian nanti pada pagi hari kita dianjurkan untuk semacam untuk menunjukkan kita tidak puasa. Jadi sebelum berangkat ke sholat id, kita makan, minum, atau ya pendeknya tidak seperti biasanya, tidak seperti puasa. Kalau untuk Idul Adha kita dianjurkan untuk datang seperti puasa untuk Idul Adha. Nah, Idul Fitri, jadi kita dari berangkat dari rumah kita dianjurkan untuk makan atau minum atau apa saja pendeknya tidak seperti puasa, membedakan dengan hari sebelumnya. Nabi menganjurkan memakai pakaian yang terbaik di antara yang ada. Mungkin karena anjuran inilah sehingga di kita menjadi sebuah kebiasaan ganti baju gitu, ganti pakaian, sehingga ya juga pedagang-pedagang jadi laku lah, mudah-mudahan untung. Cuma kadang-kadang agak berlebih-lebihan di kita. Ya berlebih-lebihan yang tidak boleh. Kemudian menggemakan takbir. Sebelum itu, yaitu menyelesaikan pembayaran zakat fitrah. Zakat fitrah yang diberikan setelah salat Id akan dinilai sebagai sidqah biasa, bukan zakat fitrah. Oleh karena itu ada anjuran Idul Fitri dilaksanakan sedikit lebih siang. Kalau Idul Adha dianjurkan sedikit lebih pagi, sedikit lebih siang, untuk memberi kesempatan kepada mereka yang akan memberikan zakat fitrah atau kepada panitia yang akan membagikan zakat fitrah tersebut. Sedangkan untuk Idul Adha dianjurkan lebih pagi untuk memberikan kesempatan untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban yang harus dilaksanakan setelah salat Idul Adha itu. Waduh, ini istimewa. Istimewa nih. Diberi ginseng nih, Bu. Makasih, Pak. Aduh. Luar biasa nih. Udah, Pak, cukup dua, Pak. Jangan ditambah lagi, Pak. Alhamdulillah. Kemudian salat. Di Indonesia ada paham salat Id itu ada yang tidak takbirnya, takbirnya biasa. Satu-satu aja. Tapi saya lihat di mana-mana 75. Ya 75. Jadi kira-kira kita mengambil 75 itulah. Nah, walaupun di Saudi saya pernah ikut di Masjidil Haram juga di ana 75 juga seperti biasa. Cuma takbirnya agak beda dengan di kita itu. Cara takbirnya. Pak, ini mengenai menyambut hari raya. Khutbah dilaksanakan setelah sholat, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Khusus bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji, nanti pada saat Idul Adha tidak dianjurkan untuk sholat Idul Adha. Tapi kalau mau sholat, boleh-boleh saja. Sebab apa? Sebab pada tanggal 10 itu, mereka yang sedang ibadah haji sedang melaksanakan upacara ibadah haji yang pokok, yang rukun namanya. Kalau rukun itu enggak boleh diganti. Kalau ditinggalkan enggak sah hajinya. Kalau wajib itu kalau tidak dilakukan bisa diganti dengan dam. Nah, kalau rukun seperti wukuf, kemudian jumratul aqabah itu diberi dilaksanakan tanggal 10. Tanggal 9 kita yang tidak ibadah haji dianjurkan saum sunat. Saum Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah. Tapi mereka yang sedang ibadah haji tidak dianjurkan saum sunat, karena tanggal 9 mereka sedang melaksanakan puncak upacara ibadah haji di Arafah. Ya, bahwa tahun kemarin jemaah haji Indonesia banyak yang lapar, itu bukan karena saum, tapi karena catering yang salah. Karena catering nasinya tidak sampai, mereka diberi roti. Orang sana diberi roti sama dengan tidak makan. Ya, walaupun sudah roti 20 macam tetap harus ada nasi. Ya, kalau orang Sunda tambah lalap lagi. Baru makan itu. Dalilnya juga tidak sempurna makan orang Sunda kecuali dengan daun-daunan, katanya gitu. Ini bukan hadis itu, Pak. Jadi tidak dianjurkan saum tanggal 9 karena sedang puncak upacara ibadah haji wukuf di Arafah. Begitu juga tanggal 10. Tanggal 10 itu mereka sedang melaksanakan jumrah di Mina, jumrah Aqabah pagi-pagi, dan kemudian harus lari ke Makkah melaksanakan tawaf ifadah. Semuanya rukun haji. Tawaf ifadah rukun haji karena rukun tidak bisa ditinggalkan. Ada yang melaksanakan tanggal 11, 12, 13. Ada yang melakukan dari Muzdalifah itu langsung ke Arafah, ke Makkah boleh. Jadi sebelum jumratul aqabah tawaf ifadah, tawaf rukun. Nah, ketika pagi ke sana ada kesempatan itu ada sedang melaksanakan salat Idul Adha, tapi tetap dianjurkan lebih baik yang wajib, yang pokok, yaitu tawaf dan sa'i. Nah, itu mengenai sekitar pelaksanaan tawaf Idul Adha. Nah, ingin saya sampaikan ada hal yang menarik dalam sejarah juga kaitan dengan tadi lahirnya upacara-upacara itu. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sebelum beliau itu dikuburkan, ternyata para sahabat sudah diskusi tentang siapa ini pengganti Nabi untuk memimpin umat Islam begitu. Akhirnya sebelum jenazah dikuburkan sudah terjadi sebuah peristiwa debat argumentatif. mengenai siapa yang pantas menjadi pengganti Nabi dalam kepemimpinan dunia, kepemimpinan umat, bukan dalam kerasulan. Waktu itu terjadilah yang disebut peristiwa Saqifah. Peristiwa Saqifah adalah peristiwa terpilihnya Abu Bakar Siddiq. Ali bin Abi Thalib waktu itu karena beliau sebagai menantu Nabi yang menunggu Nabi, tidak turut serta di dalam kampanye Saqifah itu. Peristiwa yang saya kira tidak di apa namanya tidak direkayasa oleh sahabat-sahabat yang soleh itu, tetapi kemudian ini menjadi sebuah interpretasi yang jauh, melahirkan perbedaan interpretasi. Nah, di Saqifah waktu itu terjadi debat siapa sebaiknya menjadi pemimpin itu. Ini adalah sebuah satu contoh waktu itu sebuah pemilihan pimpinan secara langsung oleh masyarakat, walaupun tentu tidak semua hadir, tapi masyarakat yang ada waktu itu melakukan pemilihan langsung tidak melalui perwakilan. Makanya ini suka dijadikan dalil pada waktu kita memilih sekarang langsung. Kalau pilkada langsung ini dalilnya itu, tapi kalau tidak langsung nanti ada lagi dalilnya. Pendeknya ada dalilnya terus. Jadi waktu itu terpilih Abu Bakar Siddiq. Yang menarik adalah Abu Bakar sendiri di waktu itu tidak mencalonkan diri dan tidak kampanye. Beliau malah berpidato, di antara kita enggak ada orang yang paling pantas, yang paling berani untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah kecuali Umar bin Khattab. Dia adalah orang yang terbaik di antara kita, tercerdas di antara kita. Dia masuk Islam karena berkat doa demi doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa Rasulullah memberikan perhatian khusus kepada Umar bin Khattab. Setelah kampanye selesai, Abu Bakar duduk, malah Umar bin Khattab panggil. Ada orang yang lebih pantas daripada saya, yang pantas menjadi khalifah adalah Abu Bakar Siddiq. Caranya bagaimana? Waktu itu Umar bertanya sekian puluh pertanyaan kepada para sahabat. Siapa di antara kita orang yang paling pertama masuk Islam? Jawabannya Abu Bakar Siddiq. Pertanyaan yang berikutnya, siapa di antara kita yang dipercaya oleh Nabi menyertai beliau hijrah ke kota Madinah? Abu Bakar Siddiq. Siapa di antara kita yang dipercaya oleh Nabi menyertai Nabi di Gua Sur 3 hari 3 malam, taruhan dengan nyawa? Abu Bakar Siddiq. Siapa di antara kita ketika Rasul sakit kemudian diberi kesempatan menjadi imam sholat? Abu Bakar Siddiq. Sejumlah pertanyaan, Abu Bakar Siddiq. Umar tidak menjelek-jelekan kandidat lain, tetapi Umar menyodorkan tentang pilihannya adalah yang terbaik, dan itu dijawab oleh masyarakat sendiri. Paling tidak ini memberikan satu nuansa etika di dalam hal kampanye. Memang di negara kita kalau enggak mencalonkan tidak akan mungkin dipilih. Harus mencalonkan dulu, apa boleh buat itu ya, di samping bagi-bagi uang juga supaya banyak pendukung. Ha, itu. Ya, soalnya yang milihnya mau diberi uang. Itu terpilihlah Abu Bakar Siddiq. Kemudian ketika Umar, ya lagi-lagi ketika Abu Bakar Siddiq meninggal dunia. Nah, cerita Abu Bakar meninggal dunia yang menurut sejarah belum meninggal dunia secara wajar, tapi ada satu analisa juga walaupun ini tidak disepakati. Katanya Abu Bakar sendiri sebetulnya diracun. Diracun oleh wallahu alam, tidak diketahui, tapi jadi meninggal dunia dia langsung kalau diracun. Tidak langsung begitu. Wallahu alam. Tapi kalau Umar, Utsman, Ali itu semuanya diketahui dengan jelas bahwa beliau-beliau dibunuh. Nah, kemudian berikutnya adalah tadi Sayyidina Husain itu yang meninggal dunia dibunuh. Nah, masyarakat Syiah memperingati terbunuhnya Husain, tapi Abu Bakar, Umar dan Utsman tidak Ali tidak diperingati. Tapi Husain inilah yang diperingati jadi Karbala itu. Nah, ketika khalifah yang kedua justru calonnya calon tunggal, Umar bin Khattab. Dan yang memilihnya tidak lagi masyarakat luas, tapi yang memilihnya adalah orang-orang yang dipilih, yang menurut catatan sejarah orang ini luar biasa kader pilihan Rasul. Suara orang-orang ini lebih representatif dan lebih arif dibandingkan dengan suara rakyat yang banyak. Sekarang dalam ilmu politik Islam disebut dengan namanya Ahlul Halli Wal Akhdi. Jadi kelompok-kelompok senior yang kearifannya tidak diragukan. Dipilihnya orang-orang yang pernah jalan kaki 500 km dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, itu kan luar biasa orangnya. Dipilihnya orang yang pernah berkuah darah di Badar, perang Badar. Dipilihnya ketika Uhud dia tidak setia kepada Nabi. Dipilihnya bahwa dia pernah ikut Khandaq. Dipilihnya ketika Bai'atul Ridwan, sebuah perjanjian yang dianggap merugikan umat Islam tapi patuh kepada perintah Nabi. Jadi ada kriteria-kriteria itu, terkumpullah beberapa puluh orang. Nah itulah yang memilih, dan aklamasi dipilihlah Umar bin Khattab. Abu Bakar tampil dan mampu menstabilkan keadaan. Umar juga mampu tampil dan mampu memajukan umat Islam. Bahkan administrasi negara, keuangan, itu mengalami kemajuan yang luar biasa. Penyebaran Islam luar biasa. Dan Umar bin Khattab menyebarkan Islam itu justru orang-orang rakyat itu merasa ditolong. Umat Islam waktu itu datang sebagai penolong. Lain halnya ketika dinasti Umayyah menerobos ke namanya ke Spanyol. Itu kan 850 tahun negaranya negara Islam, khalifahnya khalifah Islam, menteri-menterinya Islam. Tapi ketika khalifah kekhalifahan itu jatuh, rakyatnya juga keluar dari Islam. Nah, analisa yang umum adalah karena Islam tidak menjadi agama rakyat. Islam itu menjadi agama penguasa saja. Dasar Islamnya, negaranya negara Islam, konstitusinya Islam, tapi rakyatnya tidak Islam. Sehingga Islam datang ke Spanyol dianggap sebagai penjajah oleh orang Spanyol. Sedangkan Umar menyebar kemana-mana, Islam waktu itu menjadi agama rakyat. Dan orang Islam membela kepentingan rakyat melawan penguasa-penguasa yang zalim pada waktu itu, Romawi, Persia, dan lain-lain. Itu agak-agak lain. Nah ini Abu Bakar awal Umar yang berhasil. Nah setelah Umar meninggal dunia karena dibunuh itu, kali ini Umar membuat pola lain pemilihan itu. Umar pada waktu itu menyodorkan beberapa orang kandidat-kandidat yang memenuhi persyaratan. Ada beberapa orang. Nah, mereka itulah yang harus memilih di antara mereka. Jadi caranya di bawah kepanitiaan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah anak Umar, ketua panitianya. Pertanyaannya begini, Utsman umpamanya, Utsman, kalau Anda tidak terpilih, siapa yang Anda setuju jadi khalifah? Ali. Ali, kalau Anda tidak terpilih, siapa yang pantas jadi khalifah? Utsman. Abdurrahman, kalau Anda tidak terpilih, siapa yang paling pantas? Utsman. Nah, kemudian nama, sejumlah nama, caranya seperti itu. Nah, rupanya dengan cara seperti ini, suara Utsman dan Ali itu sama. Suara sama, ya. Kalau di Indonesia kan diulang lagi itu. Yang dua dipilih lagi, kayak dulu Pak SBY dengan Ibu Mega. Ah, ini enggak, akhirnya sudah runingan aja berdua. Antara Utsman dan Ali. Nah, salah satu norma, salah satu cara di yang dijadikan ukuran adalah kalau jadi imam sholat. Kalau imam sholat itu sama-sama hafalannya sama, ilmu pengetahuan agamanya sama, sholatnya plus minus sama, sama-sama lulusan pesantren, kilat, dan umpamanya saja. Jadi yang mana ini? Maka yang lebih tua. Yang lebih tua. Utsman itu yang paling tua. Utsman paling tua. Pilihlah Utsman. Tidak ada gejolak apa-apa. Tidak ada gejolak apa-apa. Tetapi setelah 7 tahun Utsman memimpin, usia semakin tua, 80 tahun lebih. Beliau punya kelemahan karena sudah sepuh, akhirnya mengangkat pembantu-pembantu dari orang-orang yang kepercayaan Utsman. Antara lain Marwan. Marwan ini adalah politisi kawakan, tapi masuk Islamnya setelah proklamasi kota Mekah. Biasanya dinilai kalau setelah proklamasi kota Makkah itu lain begitu. Karena ada ayat Al-Quran, la tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru. Jangan kau angkat mereka jadi pemimpin sebelum mereka berhijrah dulu. Membuktikan. Jadi yang jadi tampil jadi pemimpin itu yang pernah berhijrah dulu. Kalau yang tidak, yang masuk Islamnya setelah hijrah, nantilah itu. Tidak boleh jadi orang pertama lah itu. Nah, Marwan ditempatkan memang tidak orang pertama, tapi dia strategis. Mungkin sekretaris negara mungkin. Kalau sekarang sekretaris. Dialah yang mengatur kebijakan surat dan itu sekneg itu. Akhirnya problemnya adalah ketika pemilihan gubernur di Mesir terjadi konflik, yaitu antara setuju dan tidak setuju, yang kemudian mengakibatkan Utsman terbunuh. Ketika Utsman terbunuh, Ali bin Abi Thalib dinilai tak tahu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah yang diinterpretasikan oleh orang-orang keluarga Utsman. Ali bin Abi Thalib ternyata tidak menolong Utsman. Begitu. Setelah Utsman terbunuh, Ali bin Abi Thalib kan tampil menjadi khalifah. Anggap saja ini pemegang super smart begitu. Karena terjadi konflik, muncul Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Aisyah pada waktu itu sedang di Mekah, sedang umroh dengan Ibnu Zubair, keponakannya, dan beberapa tokoh sahabat lain. Timbul, gak tahu bagaimana dari mana informasinya, mereka yang ada di Mekah ini punya, "Duh, kok Ali bisa jadi khalifah? Utsman bin Affan dibunuh belum dibuktikan siapa pembunuhnya, belum dihukum pembunuhnya, bahkan tidak diketahui misterius pembunuhnya, Ali muncul sebagai khalifah." Nah, inilah enggak tahu bagaimana terjadi konflik, inilah ya awal daripada fitnah umat Islam. Yaitu umat Islam berpusat di kota Makkah berperang dengan umat Islam dengan pusatnya di Madinah. Yang satu dipimpin oleh bekas istri Nabi, janda Rasulullah, yang satu lagi dipimpin oleh menantu Nabi, Ali bin Abi, disebut perang Jamal, perang unta. Inilah musibah pertama umat Islam, saling bunuh-membunuh karena masalah kepemimpinan politik. Berikutnya Siti Aisyah menyadari tentang terkalahkan dan menyadari sudah menghentikan aktivitas-aktivitas politiknya. Siti Aisyah konsentrasi kepada kegiatan pendidikan. Makanya karena konsentrasi kegiatan pendidikan, Siti Aisyah banyak sekali menyampaikan hadis-hadis Nabi, 1500 lebih rekaman sabda-sabda Nabi, perbuatan Nabi melalui Siti Aisyah. Hal-hal yang berkaitan dengan kewanitaan, keluarga yang sangat pribadi melalui Siti Aisyah. Tanpa Siti Aisyah, kita tidak akan tahu bagaimana mandi besar Rasulullah. Ternyata tidak ada yang bisa menyaksikan. Dan tidak pernah beliau mempidatokan, menceritakan, "Loh, kalau saya mandi begini," tidak. Nah, Siti Aisyah lah yang merekam, "Oh, saya lihat Rasulullah kalau mandi begini, begini, begini. Kalau saya sedang dalam keadaan haid, kemudian Rasulullah tidur dengan saya." Diceritakan oleh Siti Aisyah, karena harus jadi sumber hukum, kan? Yang mendekati saya, yang meniduri saya, tapi saya tetap pakai sarung, umpamanya sebegitu. Itu diceritakan, oh kan kita bisa menyimpulkan, oh boleh apapun dilakukan dengan wanita yang haid, kecuali hubungan, kesimpulan dari, nah itu Siti Aisyah. Nah, karena Siti Aisyah ini sempat konflik dengan Ali bin Abi Thalib dalam kepemimpinan politik, maka sampai sekarang, Teologi Syiah, itu menganggap ini sebagai sebuah cacat moral Siti Aisyah itu. Makanya di masyarakat Syiah nama Aisyah tidak populer. Saya membaca beberapa tulisan yang ditulis oleh teman-teman Syiah, kalau ada Siti Aisyah di ujungnya itu pakai LA, La'natullah alaiha. Sampai begitu. Saya melihat sekali sendiri itu begitu. Jadi saya ingin sampaikan kenapa konflik sekarang Irak, kemudian Afghanistan, Pakistan juga sering di kita, alhamdulillah karena tidak begitu ini pengaruhnya, konflik sampai habis-habisan begitu saling bunuh-membunuh karena itu. Nah, ini adalah berikutnya setelah Siti Aisyah, kepemimpinan sekarang Ali bin Abi Thalib, tapi ada gubernur yang berprestasi, gubernur Syam. Gubernur Syam ini adalah orang keluarga Muawiyah. Keluarga Utsman. Dia seorang gubernur yang sukses, namanya Muawiyah. Muawiyah enggak bisa ini Ali seperti ini, kan seluruh gubernur yang diangkat oleh Utsman diturunkan oleh Ali bin Abi Thalib. Dianggap tidak sah, diulang kembalilah. Nah, Muawiyah enggak mau. "Baik, saya turun mudah, tapi buktikan dulu siapa pembunuh Utsman. Kalau tidak bisa membuktikan pembunuh Utsman, saya bisa simpulkan Ali turut campur atau tidak bertanggung jawab atas terbunuhnya khalifah." Untuk pertama kali kan khalifah dibunuh dengan misterius begitu akibat konflik politik. Ali tidak bisa membuktikan. Ali itu karakternya keras sama dengan Umar. Tapi kalau Umar ketika bersikap keras itu situasinya stabil, memungkinkan. Ketika Ali tidak stabil. Kalau lagi stabil, mungkin kuat, tidak stabil. Akhirnya terjadi perang lagi. Disebut perang Siffin. Antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu, sekian banyak sekali ratusan sahabat yang terbunuh oleh umat Islam sendiri. Ini adalah merupakan, katakanlah, musibah yang terberat kedua setelah perang Jamal. Dan ini lebih dahsyat lagi. Akhirnya sahabat-sahabat yang soleh putranya Abu Bakar, putra Umar bin Khattab, sahabat-sahabat muda bangkit untuk mencoba menyatukan ini. Akhirnya disepakati sudah musyawarah saja. Musyawarah, Ali mengirim delegasi namanya Abu Musa al-Asy'ari, seorang ulama sepuh. Dari Muawiyah dikirim Amr bin As, politisi. Nah, ini politisi dengan kiai, kalah kiai. Politisi agak licik dikit, kalau kiai agak bodoh dikit. Kalau soleh itu soleh tapi bodoh. Makanya orang macam-macam, ada tipe Muawiyah gitu, ada tipe Amr bin As, ada tipe Muawiyah, ada tipe Abu Musa al-Asari, ada tipe Ali bin Abi Thalib. Akibat daripada sebuah musyawarah ini, rupanya keputusannya memang tidak sesuai. Keputusannya itu Ali dirugikan. Tapi Ali kan orang soleh. Kata Ali, ya sudah, lo sudah musyawarah, berikan aja sama dia, bagaimana lagi? Begitulah kira-kira, dan didukung. Nah, ada kelompok tadi, kelompok yang tidak setuju, jadi enggak benar. Kalau begitu Ali juga enggak tegas, enggak punya ini. Ya ini yang punya karakter keras, itulah Khawarij. Maka mereka sepakat, kalau gitu biang keladinya bunuh aja semua. Bunuh saja semua, Amr bin As bunuh, ini politisi tujuan menghalalkan cara. Muawiyah bunuh, Ali bunuh, itu tiga-tiganya. Abu Musa al-Asy'ari bunuh itu. Muawiyah itu kalau keluar pakai bodyguard, ya nggak bisa ditangkap. Amr bin As juga begitu, pakai bodyguard lah. Ali bin Abi Thalib orang soleh, nggak pakai bodyguard, keluar dari masjid sendiri aja berhasil. Yang terbunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, karena begitu dimusyawarahkan, akhirnya para sahabat waktu itu mengatakan, sudahlah biar Muawiyah aja dah, daripada kita berkelahi terus, biar aja dia, cuma ada perjanjian aja, nanti setelah Muawiyah habis masa jabatan atau hampir mati begitu, serahkan diri pemilihan umum yang lebih terbuka lagi, yang lebih adil. Setuju Muawiyah? Setuju. Tapi Muawiyah ini politisi kawakan. Setelah jadi khalifah dia sukses. Islam sampai ke Cina pada zaman Muawiyah. Islam sampai ke Nusantara, ke Aceh, itu zaman Muawiyah. Zaman Muawiyah itu memang luar biasa. Dia politisi memang kawakan, dan dia pandai, orang caci maki enggak marah. Dia tangguh begitu politisi. Jadi dicaci maki dia tahan gitu. Tapi tetap kebijakan politik, dan dia melakukan gerakan Arabisasi. Bahasa Arab menjadi bahasa wajib. Sebarkan semuanya bahasa Arab. Dan jabatan-jabatan tertentu bahasa, inilah yang kemudian mengakibatkan dendam. Satu, sebagai akibat politik yang terkalahkan dari kelompok Ali, Khawarij. Yang kedua, kelompok-kelompok pendukung Ali yang tetap setia, mereka tidak diberi kesempatan dalam praktis politik. Terpinggirkan. Bahkan dalam setiap khutbah, Muawiyah itu memerintahkan, entah Muawiyah atau pendeknya dinasti Umayyah, membuat sebuah keputusan, salah satu syarat khutbah itu harus membela kepentingan politik pemerintah. Ya sebetulnya ini baik-baik sekali, Ahli Bitalu bisa begitulah. Baru dihapus ini kebijakan khutbah seperti itu pada tahun 100 Hijriah, zaman Khalifah ke-8 dari dinasti Bani Umayyah, namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi ada dua Umar, Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Dalam sejarah sering keliru itu. Dua-duanya memang khalifah adil. Umar bin Abdul Aziz ini ada turunan dari Umar bin Khattab, dari pihak istri. Jadi ada itu terkenal adil dan lain-lain. Beliaulah yang berhasil yang memerintahkan kodifikasi hadis, Umar bin Abdul Aziz, yang membukukan hadis pertama setelah pada tahun 100 Hijriah. Nah, setelah Umar bin Abdul dihapus dengan ayat, sampai sekarang oleh khatib dibaca, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya. Tapi apa ekses dari gerakan politik seperti ini? Eksesnya satu, ada kelompok-kelompok yang memang tidak diberi peluang dalam kegiatan-kegiatan berpolitik. Mereka berkubu dalam kegiatan-kegiatan kampus. Lahirlah para filsuf. Makanya jangan aneh kalau membaca filsuf-filsuf besar rata-rata datang dari komunitas Syiah. Kenapa? Karena orang-orang Sunni terlibat dalam kegiatan praktis politik, nggak sempat berpikir filosofis, ilmiah-ilmiah pada umumnya begitu. Kaya mereka punya peranan, tapi kampus dikuasai oleh pemikir-pemikir Syiah. Yang kedua, mereka yang berkubu dalam gerakan-gerakan spiritualisme, itulah yang melahirkan tarikat-tarikat. Jadi kalau berbicara tentang tarikat, sumbernya itu kalau enggak Iran, Asia Selatan, Pakistan dan lain-lain, karena daerah itu. Nah ini lebih parah lagi adalah sebetulnya konflik ini setelah tadi cucu Nabi Husain yang berangkat dari Madinah langsung ke Irak, kemudian disambut oleh tentara dari Yazid dan kemudian dibunuh dan sadis, yaitu dipenggal kepalanya ditaruh di baki, kemudian diserahkan kepada Yazid. Nah itulah yang bikin luka sampai sekarang. Maka peristiwa itulah yang kemudian diperingati sebagai peristiwa Karbala, 10 Muharram itu, karena memang sadis itu, sadis itu. Jadi nama Aisyah, nama Yazid itu enggak bakalan ada itu di Iran, di daerah-daerah Syiah enggak bakalan ada. Itu Abu Hurairah, karena Abu Hurairah secara politis mendukung Muawiyah. Kenapa? Karena waktu itu memang de facto Muawiyah, ya sudah terima aja. Begitu. Ya, kalau nama Miftah masih bisa diterima, cuma udah enggak mau aja tuh. Jadi ini sedikit sejarah. Nah, akibat dari beberapa kali peristiwa itulah akhirnya mengkristal, timbullah kelompok-kelompok yang sangat anti kepada Muawiyah. Maka timbullah interpretasi, wallahu alam dari mana ini, debatable juga kan, dari mana ini munculnya. Sebetulnya yang setelah Nabi meninggal dunia itu harusnya Ali yang menjadi khalifah. Nah, itulah menjadi faham teologi Syiah pertama. Dikatakan Abu Bakar itu adalah khianat, Umar itu khianat. Dia merekayasa sedemikian rupa, Ali dibiarkan ngurus jenazah, mereka kampanye, Ali tidak diberi peluang. Padahal kalau Ali muncul di dalam arena pemilihan, dia akan terpilih. Begitulah kira-kira interpretasinya. Nah, ini yang menjadi kemudian menjadi apa? Ya, debatable teologis akhirnya. Jadi akibat perpecahan di bidang politik melahirkan paling tidak dua hal. Satu, perpecahan di bidang teologi, membelahnya Sunni dengan Syiah. Awalnya sebetulnya peristiwa politik, yaitu tentang siapa khalifah. Menurut Syiah, setelah Nabi meninggal dunia, khalifah itu mestinya Ali. Setelah Ali, mesti Hasan bin Ali. Setelah Hasan bin Ali, mestinya Husain bin Ali. Setelah Husain bin Ali adalah Ali bin Husain, Ali Zainal Abidin. Itu kemudian terus sampai 12, yaitu yang disebut Syiah Itsna Asyar, Syiah 12 imam. 11 sudah turun, yang satu lagi disebut Al-Mahdi Al-Muntazar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Jadi dua ajaran, dua aliran, sebut sajalah dalam Islam walaupun ini debatable, yang punya keyakinan betul kepada adanya Imam Mahdi. Satu adalah Syiah. Syiah itu keyakinan bahwa Imam ke-12 itu Al-Mahdi, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu, Al-Muntazar, nanti akan turun menyelamatkan umat ini. Yang kedua, Ahmadiyah. Ahmadiyah itu menggunakan kata Al-Mahdi Al-Maw'ud, Imam Mahdi yang dijanjikan, yang menurut mereka sudah turun abad ke-19 di India, yaitu Ghulam Ahmad itu. Ghulam Ahmad yang sekarang khalifah keempat mereka sekarang. Mereka menggunakan sistem kekhalifahan kayak kepasturan di kalangan Katolik. Sekarang khalifah keempat pusatnya di London, karena di Pakistan dikatakan sebagai minoritas non-muslim. Jadi turunan dari Ghulam Ahmad, cucunya sekarang, cicitnya yang keempat, khalifah keempat. Ini pakai khalifah. Di Bandung ada khalifah Apo tapi lagi, tapi itu. Ya. Tukang lotek ketemu itu. Nah, ini adalah perbedaan. Ini ternyata lama-lama semakin ini, karena itu satu lahirnya aliran. Selain aliran Syiah dan Sunni, ada aliran-aliran dalam Islam teologi. Satu tadi saya katakan Khawarij, mereka yang punya pendirian keras, semuanya salah kecuali mereka, hitam putih. Kalau enggak Islam 100%, kafir 100%, halal darahnya. Ini diwarisi oleh beberapa kelompok-kelompok eksklusif agresif di Indonesia. Ada kelompok-kelompok kecil agresif mempunyai paham seperti itu. Paman saja terakhir yang berkembang adalah kelompok NII. Kelompok NII yang didukung oleh anak-anak muda itu punya prinsip seperti itu. Yang di ITB pernah hampir 200 orang mahasiswa itu DO karena punya mengikuti paham itu. Tidak perlu apa matematik, apa kimia, apa fisika belajar, lebih baik jihad gitu. Jadi dia dibuatkan satu, diciptakan satu suasana pemikiran semua di luar dirinya jelek semua. Indonesia ini sudah jahiliyah betul lah, nggak ada. Makanya halal darahnya begitu. Uang-uang zakat bisa dicuri, harta faid dulu, orang tua dimusuhi kalau tidak itu. Ini proses pembodohan, proses pembodohan, dan itu banyak sekali. Sampai sekarang berkembang, ada pemikiran seperti itu. LDII sebetulnya juga ada pemahaman walaupun tidak persis seperti itu. Walaupun katanya sekarang sudah ada perbaikan. LDII inti ajarannya begitu. Semua di luar dirinya adalah sesat, dan boleh melawan istri, boleh minta cerai kepada suami kalau suami tidak satu aliran, dan mereka juga tidak boleh menikahkan anaknya kepada di luar golongannya. Kemudian bahkan yang punya pandangan yang ekstrim, walaupun tidak diakui, tapi kita bisa buktikan kalau kita masuk ke satu ruangan dan kita pulang dilap itu, kita dianggap jilatan anjing kita, ini kita tuh. Jadi di Indonesia lahir juga kelompok yang disebut eksklusif agresif. Eksklusif artinya tidak mau menerima masukan dari yang lain. Agresif adalah semuanya sesat dan semuanya bisa halal darahnya. Itu sangat membahayakan, dan ini bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk menyudutkan umat Islam. Biasanya kalau tampil seorang santri, disudutkanlah sebagai aliran itu, sehingga dia menjadi mendapatkan ya, nilai yang negatif begitu. Kemudian yang kedua, tadi saya katakan ada kelompok-kelompok yang lawan daripada Khawari, namanya Murji'ah. Pandangannya itu liberal sekali. Ah, salah dua kalimat syahadat sudah itu. Nah, di Indonesia lahir liberal, paham liberal itu yang diprakarsai oleh teman-teman justru alumni-alumni IAIN. Dan yang lebih menarik itu adalah datang dari keluarga komunitas NU, malah pemikir-pemikir muda NU, Pak. Siapa, Pak? Ya, ada beberapa nama. Nah, pendapatnya dari Jil itu adalah antara lain semua agama sama, sama dengan sinkritis. Kemudian dalilnya dari ayat Quran itu, barang siapa yang beriman, orang mukmin, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, yang iman kepada Allah, asal percaya kepada Tuhan saja begitu, dan beramal kebajikan, sudah sama. Mereka punya faham bahwa surga itu satu, pintunya macam-macam. Ada pintu Islam, pintu Yahudi, pintu Nasrani, pintu Majusi, begitu. Kemudian mereka memaksakan, setengah memaksakan melalui beberapa pemikirnya untuk merombak kompilasi hukum Islam. Yang dirombak itu satu, bahwa pernikahan beda agama harus disahkan. Yang kedua, wanita boleh menikahkan dirinya tanpa harus pakai wali. Kemudian yang ketiga, saksi boleh wanita, boleh pria dan boleh wanita. Dan yang keempat adalah kalau seorang pria mentalak, menceraikan istri, maka dia juga harus ada masa idah 100 hari. Kalau selama ini kan masa idah itu wanita yang kita kenal. Jadi pria itu juga menurut konsep itu harus masa idah. Masa idah. Ya, banyak-banyaklah istilahnya. Nah, ini adalah kelompok. Ada kelompok lain di dalam sejarah, secara resmi tidak terdengar sekarang, tapi mewakili pemikiran itu ada. Yaitu kenapa ini orang-orang ini saling bunuh-membunuh? Umat Islam, sahabat Nabi, kader Nabi, kok saling bunuh-membunuh? Jawabannya karena takdir Allah. Nah, itulah yang kemudian dikalikan Jabariyah Fatalism. Fatalism adalah aliran yang lebih banyak pasrahnya daripada ikhtiarnya. Ada beberapa kelompok yang mempunyai faham, paling tidak dipengaruhi oleh faham-faham fatalisme itu. Fatalisme, jadi mereka sangat tawakal kepada Allah, tidak ambil pusing dengan usaha, pendeknya usaha tinggalkan untuk melaksanakan dakwah dan zikir. Kalau perlu juga istri tinggalkan, anak tinggalkan, pendeknya Allah yang akan mengatur. Nah, itu adalah faham fatalisme, Jabariyah. Lawannya adalah namanya Qadariyah. Nah, Qadariyah ini sepenuhnya melalui akal. Pendeknya Allah itu menciptakan sesuatu secara global. Detailnya tergantung kita. Allah tidak turut campur anak menjadi berapa lah. Tergantung KB-nya aja, pakai alat KB apa gitu. Begitu itu. Kaya miskin Allah enggak turut campur itu. Allah ciptakan terserah, kalau kamu kerja keras, kamu ulet segala macam, husu hukum badagang berlaku dan ulet kaya kamu. Allah tidak turut campur. Jabatan, kedudukan tergantung. Pinter, mass media mendukung, dukungan banyak, enggak perlu lagi tangan-tangan Allah. Nah, ini adalah bersumber dari keyakinan Allah itu maha adil. Satu. Sedangkan yang kedua, titik beratnya Allah itu maha kuasa. Karena maha kuasa, tidak adil pun maha kuasa. Tapi yang kedua maha adil. Allah tetap enggak Allah tidak akan menakdirkan orang itu kemudian jadi jahat kalau dia mikir dan usaha gitu. Karena yang jahat itu karena dia tidak mau belajar itu, tidak mau sungguh. Begitulah. Ini diwakili namanya Qadariyah yang kemudian melahirkan Mu'tazilah dalam ajaran agama. Dikenal sekarang dengan ahlan rasionalisme Islam. Nah, yang menarik adalah gerakan ini bercerai dari mulai dulu abad keberapa itu. Berjalan terus rasionalisme pemikir-pemikir filsuf-filsuf yang kita banggakan rata-rata rasionalisme Islam. Ibn Rushdi, Al-Farabi, Ibn Sina, itu kan saya tidak percaya kepada ada sorga dan neraka. Alah, enggak sorga dan neraka, enggak, itu pendeknya tidak ada itu sorga. Sampai begitu, karena menggunakan nalar itu. Yang menarik adalah banyak orang-orang yang selama ini mewakili gerakan rasionalisme, pemikir-pemikir yang serba rasional, tapi di akhir kehidupannya mereka bergabung dalam kegiatan spiritualisme. Ibn Rushd polemik dengan Al-Ghazali, bukunya terkenal, diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa, Tahafutul Falasifah, kata Al-Ghazali, ini kejahatan, kesalahan, kekeliruan ahli-ahli filsafat terlampau menggunakan nalar, tidak menggunakan wahyu. Tapi Ibn Rushd menjawab, Tahafutul Tahafut, kesesatan orang yang menulis Tahafutul Falasifah. Umat Islam ini mundur karena umat Islamnya terlampau banyak zikir, kurang mikir. Jadi kesambilannya begitu. Dikembangkan. Tapi akhir dari kehidupan filsuf itu juga mereka mengikuti spiritualisme, menjadi sufi. Al-Ghazali itu kan terakhirnya dia tinggalkan jabatan rektor itu. Dia berdiam di menara, menyendiri. Ibn Rushd juga begitu. Saya ingin berikan contoh guru saya di IAIN, itu Profesor Dr. Harun Nasution. Di Indonesia Pak Harun itu dikenal sebagai mewakili rasionalisme Islam. Orang-orang IAIN di zaman periode beliau tidak boleh ke Timur Tengah. Menurut beliau tambah bodoh, gak bisa bangun Indonesia. Kirim ke sini, Amerika, kirim ke Kanada, dan kirim ke Eropa. Kalau mau ke Timur Tengah, biaya sendiri lah kira-kira. Didukung oleh Pak Munawir Sajali waktu itu. Beliau sendiri tidak merasa tersinggung kalau dikatakan sebagai Mu'tazilah. Dia melihat kelemahan Islam di Indonesia adalah kurang berpikir yang rasional. Maka pada waktu itu ilmu logika, falsafah ditekankan di IAIN. Kemudian tapi yang menarik adalah setahun menjelang wafat atau setengah tahun menjelang wafat Pak Harun, beliau sendiri bergabung dengan Abah Anom di Tasikmalaya, di Ciamis, yaitu Al-Yayasan Al-Inabah. Yayasan Al-Inabah itu adalah yayasan yang membesarkan gerakan Qadariyah Naqsobandiyah. Gerakan Naqsobandiyah jelas tarikat. Kalau tarikat itu memang tidak makan fikir. Tarikat itu zikir, itu kebanyakan perasaan. Perasaan beliau mengikuti itu dalam kegiatan zikir yang itu dalam ribuan kali itu. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, banyak sekali. Nah, ini hal yang menarik. Rupanya memang manusia memerlukan dua-duanya. Di satu sisi kita perlu mengembangkan rasio, tapi di sisi lain kita ini juga memiliki rasa, perasaan. Jadi ada sesuatu kepuasan spiritual, ada kepuasan rasional. Nah, tasawuf, tarikat-tarikat itu mengembangkan spiritualisme Islam. Dan menurut sejarah, Islam masuk ke Indonesia ini tidak melalui kelompok rasionalisme itu, tidak melalui gerakan politik, tidak seperti Pakistan, tapi Islam masuk ke Indonesia itu melalui gerakan spiritualisme, gerakan-gerakan tarikat. Makanya Islam itu disambut dengan senyum. Buddha, cara Hindu dimasuki dan kemudian dibungkus pakai Islam. Ya, cepat berkembang. Walaupun di sana sini Islam menjadi sinkritis, ada banyak hal campur-campur dengan agama lain. Itu risikonya memang. Tentu generasi berikutnya yang punya tugas yang untuk memperbaiki. Nah, ini adalah awalnya sebetulnya dampak dari sejarah, dari perpecahan politik. Jadi harus jadi pelajaran bagi umat Islam. Sebetulnya yang paling besar pengaruhnya terhadap perpecahan itu adalah perpecahan di bidang ijtihad politik, politik kepemimpinan. Kalau soal-soal kecil, kunut, usoli, kemudian taraweh 23:11, adalah riak sedikit, tapi tidak melahirkan sebuah perpecahan yang berskala nasional, begitu menjadi pecah belah. Hamka biasa saja dulu dengan Pak Idham Maulid, kemudian Pak banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah begitu akrab dengan itu, tidak menjadi masalah, kecuali untuk level-level agak masyarakat mungkin menjadi konflik. Jadi yang paling berat itu sebetulnya kalau sudah menyangkut imamah kepemimpinan politik, itu yang menyebabkan umat Islam pecah belah. Nah, itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua kepada ilmu hadis, Pak. Akibat perpecahan itu rupanya lahir juga usaha-usaha membuat hadis palsu. Hadis palsu membela kepentingan politik. Nah itulah yang kemudian lahir dah di tengah masyarakat kita, ada hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang buatan, yang isinya membela kepentingan politik atau membela pendapat sendiri. Nah tentu ada bahasan tersendiri. Nah sampai sekarang yang terasa oleh kita adalah yang paling besar adalah antara Sunni dan Syiah. Kira-kira 4/5 umat Islam dunia itu adalah Sunni, 1/5 adalah Syiah. 1/5 adalah Syiah. Di negara-negara masyarakat Islam di mana Sunni dan Syiah relatif seimbang, terjadi konflik yang cukup panjang begitu, dan bahkan konflik itu sangat memalukan karena saling bunuh-membunuh seperti yang terakhir di Irak sekarang ini. Saudi tidak begitu terasa karena pemerintah Saudi semuanya monopoli Sunni kan, seperti di Iran monopoli Syiah begitu. Cuma rakyatnya, rakyat Saudi sebelah timur itu lebih loyal kepada Iran daripada ke Saudi karena mereka fahamnya Syiah, bukan Sunni. Ke Indonesia kebetulan terbesar adalah Sunni. Baru akhir-akhir ini setelah revolusi Iran, setelah nama Ahmadi Nazir sekarang berkibar, kemudian berkembang lagi gerakan-gerakan simpatisan pendukung terhadap gerakan-gerakan Syiah itu, dengan Hizbullah itu yang dianggap sebagai membanggakan, itu bisa melawan Israel dengan kekuatan yang sedikit itu, memberikan pengaruh yang cukup ya besar lah untuk di masyarakat kita. Nah, ini saya sampaikan sehubungan dengan beberapa pertanyaan yang sampai kepada saya tentang Sunni Syiah dan kemudian mengenai aliran-aliran di dalam Islam, aliran teologi. Ilmu yang membahas itu namanya ilmu scholastik Islam, ilmu kalam. Nah, ilmu scholastik Islam adalah membahas tentang pemikiran-pemikiran umat Islam dari dulu sampai sekarang. Apa bedanya Sunni Syiah, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Khawarij, dan kemudian juga aliran-aliran yang disebut aliran pembaharuan, itu dari sejarah pemikiran. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan kita menyambut Idul Fitri. Sekali lagi, jangan lupa kepada kita yang belum membayar zakat fitrah, masih diberi kesempatan 2 hari lagi untuk memberikan zakat fitrah, dan harus sampai di mustahik sebelum salat hari raya. Kemudian mudah-mudahan nanti pada saatnya kita bisa melaksanakan sunnah rasul untuk datang ke tempat sholat id dengan menggemakan takbir. Nanti sampai di lapangan, kalau kita jadi di lapangan atau dimanapun, tidak usah sholat tahiyatul lapangan, jadi langsung saja duduk. Karena suka ada yang sholat tahiyat itu karena biasa di masjid, nggak usah. Memang ada syukur wudhu, punya wudhu di sini, kemudian salat bisa itu syukur wudhu. Tapi yang wudhu di rumah kan sudah tidak ada lagi tahiyat syukur wudhu. Jadi langsung saja duduk, kemudian kita sholat 2 rakaat dan terus mendengarkan khutbah. Ketika mendengarkan khutbah, ibu-ibu jangan dulu mencopot rukuhnya, masih tetap saja seperti biasa. Jangan nanti sibuk khotib khutbah, kemudian ibu sibuk menyisir, kemudian dan pakai bedak, lipat setip dan lain dibuka. Ini kasihan, paling tidak kasihan khatib nanti melihat melihat yang bercermin yang pakai lipat setip sibuk, dan diajak anak-anak dibawa anak-anak, ya ribut-ribut sedikit, namanya juga anak-anak. Nah, kita meminimalkanlah gangguan anak-anak, tapi kalau tidak dibawa malah justru tidak baik. Bagi ibu yang kemudian berhalangan, datang juga, tapi hanya untuk mendengarkan khutbah saja, nanti duduk saja tidak salat. Cukup barangkali membantu ibu lain yang bawa putra yang salat. Baik, saya kira kalau ada pertanyaan-pertanyaan saya persilahkan. Silakan Bapak. Yang rata-rata PPM pemimpinnya itu adalah wanita. Dan hebatnya mereka mampu mempengaruhi orang, di mana apakah itu pejabat, apakah itu pejabat publik atau mahasiswa, itu keluar dari jabatannya, keluar dari mahasiswa, masuk ke sektenya. Terjadi di Makassar yang saya tahu. Kemudian yang berkembang lagi karena sekarang sudah banyak berita masuk di internet. Kemarin ada mahasiswa di Bandung menghilang dan dia diketahui masuk pada sekte Surgawial apa namanya di Bandung. Sekarang polisi lagi mencari pimpinannya dan katanya dari situ disebutkan bahwa itu adalah wanita juga. Apa yang terjadi di Padang seperti yang saya lihat juga itu banyak wanita. Pertanyaannya indikasi apa yang demikian ini yang terjadi? Karena toh kalau pemikir-pemikir yang besar yang kita ketahui sekarang ini yang berkembang misalnya yang dilakukan oleh Kain Jalaluddin Rahman memang juga cukup fatal juga mempengaruhi banyak mahasiswa dan di kelompok mahasiswa sudah terjadi banyak sekte antara lain bahwa mereka kalau bersentuhan tidak batal wudu. Itu di kelompok mahasiswa. Dan sebenarnya yang perlu ini apa ada apa sebenarnya yang kejadian yang begini, Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya jawab dulu. Memang di negara kita sebagai negara yang mayoritas umat Islam, sebagai mayoritas bisa itu timbul jadi berbagai macam kelompok-kelompok. Semula mungkin kelompok ini tidak puas dengan organisasi yang ada, sebut saja mereka tidak merasa puas dengan Muhammadiyah, dengan NU, dengan Persis, dengan apa yang ada, sehingga mereka membuat sebuah kelompok tersendiri. Sepanjang kelompok tersendiri itu sepanjang betul-betul ya sumber hukumnya jelas, ibadahnya sama, tentu gak ada masalah. Berbanyak itu namanya gerakan-gerakan harokah-harokah dengan berbagai macam nama. Tapi dari sekian gerakan-gerakan itu, ada gerakan-gerakan yang saya katakan tadi eksklusif. Eksklusif itu mereka tidak mau menerima masukan dari yang lain kecuali dari gurunya. Bahkan yang lebih parah lagi, gurunya itu, pemimpinnya itu gaib. Jadi tidak boleh diketahui oleh orang lain. Kalau ajaran yang benar, enggak perlu disembunyikan, kan begitu. Macam-macam lah nama itu. Yang lebih parah lagi adalah gerakan eksklusif, agresif. Tidak mau menerima masukan dari yang lain dan dia menyalahkan orang lain, menganggap orang lain itu sesat, melahirkan fanatisme buta. Akibat dari fanatisme buta, jadi menganggap orang lain tidak hanya salah tapi sampai tadi halal diambil uangnya dan lain-lain. Saya menemukan beberapa kasus di Bandung tentang seorang ibu yang mau bawa uang kemudian dijaga oleh seorang wanita sudah pakai jilbab, itu hilang 500 ribu. Kemudian uang zakat fitrah diambil oleh panitia. Setelah diproses ternyata dia diperintahkan oleh imam. Siapa imamnya? Dia gak mau terus terang, tapi kita tahu siapa itu imamnya ini. Jadi ini yang juga jadi masalah. Dan belum lagi gerakan-gerakan yang ada sekarang, gerakan namanya Qur'aniyah, Jamaah Qur'aniyah. Dulu sudah hampir hilang karena MUI memfatwakan Jamaah Qur'aniyah adalah inkaru sunnah, yaitu hanya mengakui sumber hukum hanya Qur'an, hadis tidak digunakan sebagai sumber hukum, dikatakan sebagai aliran sesat. Yang punya dampak besar kemarin agak ramai itu karena MUI mencoba memperbaharui, bukan memperbaharui, mengekspos kembali fatwa mengenai Ahmadiyah. Sebetulnya fatwa Ahmadiyah itu 85 sudah difatwakan. Tahun 85 saya sendiri ikut dalam kongres itu, muktamar itu, Munas namanya, Munas. Tapi tempoh hari diekspos lagi karena mau ada pertemuan Ahmadiyah internasional, kan seluruh dunia kumpul di Bogor. Nah, teman-teman FPI rupanya sudah enggak bisa minta ke polisi, tidak bisa dihentikan, akhirnya bergerak kan. Nah, sampailah terjadi sebut saja musibah begitu karena ada saling lempar dan lain-lain, tapi sebabnya itu karena kepolisian tidak segera menangani. Kalau sudah jadikan internasional kan pada saat Torbito sudah melarang, Pakistan sudah melarang, di Indonesia alal mu'tamar internasional, wajarlah umat Islam. Nah, MUI mengeluarkan kembali fatwa itu, diekspos kembali. Nah, itulah yang melahirkan protes di beberapa tempat mengenai Ahmadiyah. Di beberapa daerah langsung oleh pemerintah daerah dilarang. Kemudian ada kelompok-kelompok yang juga Yang tadi yang agak keras itu yang sampai menghalalkan darah dan lain-lain, macam-macam itu nama. Jadi ada eksklusif, ada agresif. Tapi ada juga kelompok sebetulnya yang gak bertentangan, cuma beda saja gitu. Mungkin Bapak yang berikan contoh kalau soal tidak batal itu hal-hal yang hilafiah memungkinkan kita beda pendapat kalau soal sentuhan tidak batal dan lain-lain. Tapi kalau sampai umpamanya tidak percaya kepada hadis sebagai sumber hukum, kemudian sholat pakai bahasa Indonesia, lantas zikir yang ditambah-tambah menyebut nama-nama wali, lantas ya hal-hal itu prinsip, itu prinsip. Tapi kalau hal-hal yang hilafiah, yang furu'iyah, yang buruk, itu saya kira kita harus mentolerir perbedaan pendapat. Baik, masih ada Bapak yang... Apakah ada hal yang kurang atau yang belum dipahami bagaimana menyatukan aktivitas Islam dengan kekuasaan? Karena dari dulu sampai sekarang itu kalau Islam sudah bersentuhan dengan kekuasaan, rasanya tidak Islami lagi. Dan sampai sekarang juga rasanya hampir semua di negara juga, bila mana seorang yang ahli atau apapun yang ulama yang dekat dengan umaroh, malah kecibatan yang tidak baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, secara garis besar gerakan penyebaran, gerakan pembelaan atau perjuangan Islam itu ada dua. Satu yang disebut gerakan dari atas ke bawah. Mereka akan membangun konstitusi Islam, bahkan dengan pernyataan dengan sebut saja ekstrim dengan menyebut negara Islam atau apalagi lah. Jadi satu itu gerakan-gerakan dari atas. Jadi ini gerakan politik pada umumnya kan dari atas sebetulnya. Pada umumnya mungkin ada gerakan ke bawah. Itu umpamanya saja Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani adalah kampanyenya adalah membuat kekhalifahan yang dipimpin oleh Sultan Mahmud II. Beliau pidato di mana-mana, bikin majalah, mengadakan agitasi, pidato radio, segala macam didukung, gerakan terus. Tapi secara menurut penilaian kita tidak berhasil begitu. Tentu penilaian Allah kan kalau berjuang ikhlas berhasil itu. Maka Muhammad Abduh melakukan rethinking, pembaharuan pemikiran kembali. Menurut Muhammad Abduh ternyata perjuangan Islam itu yang terbaik itu seperti zaman dulu, yaitu gerakan namanya Muslim Society, membangun masyarakat Islam. Jadi itulah yang disebut gerakan kultural melalui pendidikan, kesehatan, kebudayaan, keilmuan dan lain gerakan-gerakan itu. Nah, ini masuk Islam ke Indonesia itu gerakan yang itu, gerakan Muslim Society, gerakan dari bawah. Bagaimana Islam menjadi agama masyarakat? Itu yang diwarisi oleh Abduh dengan gerakan Islah, yang diwarisi oleh beberapa organisasi Islam di Indonesia seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam. Itu gerakan dari bawah. Tapi rupanya dalam sejarah baik Muhammadiyah dan semua ormas termasuk NU itu sering tergoda, ada peluang-peluang politik kan NU sudah beberapa kali, ada partai NU, P3, P3, kemudian gabung dengan Golkar, kemudian PKB sekarang itu. Tapi ada ulama-ulama yang tetap konsisten, nggak pendeknya pesantren terus nggak pikir-pikir gitu, ada. Nah itu yang langgeng itu yang gerakan itu, yang gerakan dari bawah, gerakan Muslim Society membangunnya. Ini langgeng karena mereka tidak berpikir siapapun penguasanya, siapapun pendeknya terus mendidik, mencetak kader karena menumbuhkan, menanam, menumbuhkan, menyuburkan, walaupun nanti dipetiknya oleh para politisi suara kan, oleh aktivitas politik. Nah itu jadi ada dua. Celakanya sejarah begini, ketika Belanda menjajah Indonesia 350 tahun paling tidak Pulau Jawa, itu tidak bisa mengkristenkan. Kenapa? Karena Kristen bersama-sama dengan penjajah. Nah, Islam bersatu dengan kekuatan nasionalisme dan kekuatan-kekuatan komunis bahkan melawan penjajah. Jadi asal Kristen waktu dianggapnya penjajah, tidak berhasil. Tidak berapalah yang masuk Kristen di Islam. Tapi ketika penjajah hilang, sama-sama kita merdeka, gerakan Kristen tidak lagi dengan gerakan itu. Mereka melakukan gerakan tadi, pembangunan masyarakat, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kebudayaan. Justru mereka berhasil. bobol itu daerah-daerah basis-basis umat Islam itu, karena gerakannya tidak terasa ke bawah terus. Nah ini kalau umat Islam meninggalkan itu, salah umat Islam meninggalkan gerakan itu, tentang gerakan tadi ekonomi, bagaimana pendidikan yang baik, kesehatan yang baik. Kalau semuanya harus berkiblat dalam gerakan politik, ya katakanlah menguasai DPR. Nah, tapi kalau rakyat terus pada lapar, murtadlah. Rakyat ketika sakit datang ke ustaz diberi ceramah, doa, di sana beri obat. Pilih obat itu mereka. Jadi itu tuh yang saya kira problem yang dihadapi atau masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Jadi gerakan dakwah, gerakan pendidikan itu pertama lebih abadi, lebih ini, tapi tentu saja bukan berarti haram gerakan politik. Umat Islam silahkan aja masuk dalam kacapat apa praktis politik, tapi harus gerakan Islam sebagai agama rakyat menjadi sangat penting, dan itu adalah basis kita. Ada gerakan boikot produk-produk Israel dan Amerika dalam mereka solidaritas Palestina. Karena gerakan ini fatwa dari ulama, apakah sifatnya global, wajibkah kita mengikutinya, terlebih karena kita tinggal di Amerika? Ya sepanjang bisa lebih baik aja kalau ada dari sini namanya produk Garut gitu. Ya kalau ada, tapi kan kita berhadapan dengan kenyataan tidak semua produk umat Islam itu di sinilah. Kalau saya di Bandung masih bisa pilih-pilih, ini adalah ya gula cililin gitu, nggak ada gula Yahudi. Kemudian masih ada produk Indofood itu tidak ada. Tapi di sini apa bisa, silakanlah apa yang bisa lakukan lakukan aja. Tapi niatnya ikhlas, lihatnya ikhlas ingin menolong, cari di sini produk umumnya negeri-negeri Muslim. Kalau memang memungkinkan kenapa tidak? Dalam mereka kan begini, orang Islam itu melakukan sesuatu di dalamnya harus ada muatan ta'awun gitu, sambil menolong umat Islam. Itu aja terus misinya. Nah, menolong. Dan kalau kita belanja karena terpaksa ini adalah produk katakanlah dari Yahudi, tidak dalam rangka itu menolong, memang barangnya cuma ada dari sana begitu. Kayak di Indonesia beli motor, ya motornya dari Cina. Nah, ya sebab di Tasik belum bisa itu bikin motor. Baru bisa bikin sepeda. Jadi itu aja. Jadi silakan kalau ini ikhlas, tapi ada satu keinginan, kita ingin sama-sama menolong umat Islam. Apa yang bisa dilakukan? Lakukan begitu. Fatwa ini saya kira selain fatwa yang mengandung nuansa teologis, sebetulnya ada nuansa politis juga. Dalam pengertian untuk sadar begitu untuk menolong umat Islam dan bagaimana bisa berbuat untuk menekan orang-orang yang menjajah, yang menzalimi umat Islam. Kira-kira misinya seperti itu. Jadi tangkap substansinya seperti itu. Satu lagi Pak. Sejauh mana keabsahan hadis yang mengatakan bahwa perbedaan itu adalah satu rahmat, dikaitkan dengan umat Islam sekarang ini, apakah dengan berbagai perbedaan ini sudah menjadi rahmat atau tidak? Assalamualaikum. Hadis ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku rahmat, itu doib sekali. Doib sekali, tapi substansi bisa betul. Yaitu dengan adanya perbedaan pendapat, kita menjadi kritis. Dengan perbedaan pendapat, kalau kita sikapi dengan positif, itu menjadi semangat kompetitif. Bisa, rahmah jadi artinya. Tapi dalam kenyataan, perbedaan pendapat itu kebanyakan tidak lagi menjadi rahmah. Timbul kebencian, timbul kejengkelan. Jadi hadis itu dhaif. Tapi sekali lagi substansi bisa benar. Bagaimana perbedaan pendapat menjadi sebuah semangat kompetitif. Semangat kritis dengan pendapat kita. Kok pendapat orang lain begitu? Kok saya begini dari orang tua? Ah, saya harus kritis nih. Jangan-jangan saya salah. Itu kan jadi baik. Tapi dalam kenyataan banyak ikhtilaf umat Nabi itu tidak lagi menjadi rahmah, tapi menjadi laknat dan kemunduran. Begitu. Nah, jadi tergantung kita sebetulnya dengan perbedaan pendapat. Maka ada semangat dalam Quran, fastabiqul khairat. Itu harus berlomba semangat kompetitif di dalam kebaikan, semangat kompetitif. Jadi tentu di dalam agama juga ada hal-hal yang di mana ada perbedaan pendapat yang harus dipaksakan untuk jadi satu, tauhid dan syirik namanya saja. Ada pendapat perbedaan yang harus diambil mana yang arjah namanya tarjih. Mana yang lebih kuat, itu ambil yang lebih kuat. Dan mana juga yang dimana tidak bisa, sama-sama aja. Jadi kita harus siap beda pendapat. Itu masalah-masalah furu yang harus siap kita berbeda pendapat. Kayak Fatihah baca bismillah keras, alhamdulillah keras, itu gak bisa dipaksakan. Itu harus tolerir, sama-sama boleh dua-duanya. Hadisnya sama-sama sahih. Seperti itulah, umpamanya seperti itu, gak bisa dipaksakan. Paksakan salah kalau itu. Tapi antara tauhid dengan syirik hanya saja enggak ada kompromi itu. Nah, tidak mungkin ikhtilaf di sini rahmah, tapi harus ditentukan. Ah, cuma ketika memilih mana yang arjah yang lebih kuat, ah, sering-sering kita juga tetap aja beda pendapat. Nah, kalau sudah begitu adalah ya masing-masing lah kita saling menghargai. Ya. Ada usaha untuk bisa diadukan. Kalau ilmu hadis ada itu Quran dengan hadis, ambil Quran. Hadis Bukhari dengan hadis mamanya saja Nasai, ambil hadis Bukhari. Saya dengar dengan berkata Rasulullah, ambil saya dengar. Itu ada ininya. Rawahu jamaah lidulukan daripada rawahu syaihoni. Ada itu dalam ilmu mustalah hadis itu. Yang ilmu yang riji seperti itu namanya tarjih. Mana yang arjah, mana yang lebih kuat di antara pendapat yang macam-macam. Silakan, Pak. Dengan pendapat bahwa agama kita yang benar, itu mana yang harus kita anut? Iya. Nah, seperti ini, itu jelas bagi orang Islam itu Ali Imran 19, inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Itu keyakinan kita. Ayat 86, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falayuqbala minhu. Barang siapa yang memilih agama di luar Islam, dia akan diterima oleh Allah. Jadi, seorang muslim harus yakin Islam adalah satu-satunya agama Allah yang benar. Itu keyakinan, akidah kita. Jadi ketika kita mengatakan semua agama benar, berarti kita tidak beragama. Tidak beragama. Itu yang disebut sinkretisme. Paham sinkretisme itulah yang sekarang dibungkus dalam bahasa akademik. Namanya disebutkan teologi universum. Teologi universum adalah yaitu semua agama adalah baik, semua agama adalah benar. Sehari berganti seribu agama gak jadi masalah, karena agama merupakan mazhab-mazhab ketuhanan katanya. Jadi surganya satu, cuma ada pintu Islam, pintu Kristen, pintu Hindu, pintu Buddha, itu terserah pintu mana masuk, tapi ke surganya sama. Nah, itu apa sinkritis teologi universum. Tokoh-tokohnya datang dari India itu, karena agama Hindu itu memang memungkinkan untuk apa untuk sinkritis itu Hindu dan Buddha itu. Beda dengan Kristen agak sulit, apalagi Islam. Dr. Sri Ramakrishna tokohnya, tidak ada hubungan dengan serigala. Beliau berpendapat bahwa Anda harus menjadi Muslim yang baik kalau ketemu dengan orang Islam. Anda harus jadi Kristen yang baik kalau ketemu dengan Kristen. Anda harus menjadi Hindu yang baik kalau ketemu dengan orang Hindu. Sehari berganti seribu agama, enggak apa-apa. Agama itu mazhab-mazhab ketuhanan aja. Tujuannya tuanya. Nah itu sinkretisme ekstrim namanya. Apa di Indonesia ada? Ada. Yang disebut lembaga-lembaga agama. Yang diantara beberapa tokoh agama kumpul, mereka membuat pernyataan. Pandangan yang mengatakan bahwa agama dirinya yang benar dan agama orang lain salah adalah pandangan kekanak-kanakan dan ketinggalan zaman. Begitu. Orang yang berpikir modern mengatakan semua agama adalah benar dan semua agama adalah baik. Nah itu teologi universum. Bagaimana menurut Islam? Salah. Orang Islam tetap yang benar itu Islam. Harus yakin begitu. Dan kita harus memperjuangkan Islam. Tetapi ketika kita melihat orang yang tidak Islam, tidak boleh benci. Justru kita harus sayang. Harus sayang, kita berikan penjelasan. Harus sayang, tidak boleh memusuhi. Nah, jadi yang tidak dalam akidah, tidak ada tasamuh toleransi. Cara ibadah tetap la abudu ma ta'budu wa la antum abiduna ma abud, kan? Saya tidak akan menyembah Tuhan kalian, kalian pun tidak perlu menyembah Tuhan saya. Begitu dalam ini. Tapi dalam hubungan antar manusia kita mengenal tasamuh toleransi. Tasamuh toleransi, kita punya tetangga non muslim, kita harus hormat kepada tetangga itu, harus baiklah dengan tetangga. Tamu datang harus kita terima, jangan tanya agamanya tamu datang. Apa agama kamu? Islam. Coba baca syahadat. Waduh. Habis baca syahadat, coba terjemahkan. Habis diterjemah, lu udah di hitan, nggak usah tanya begitu, bro. Biarin aja urusan dia itu di hitan. Orang yang tertabrak mobil hampir mati perlu berbisik, apa agama yuk? Konghucu, madar lah. Nah, dosa kita. Harus hormat, tetap beda agama. Jadi tetap dalam hal bisnis, tetap harus jujur. Malah dalam hal kepemimpinan Ibnu Taimiyah punya pandangan. Ibnu Taimiyah itu kan pendapat seorang yang tokoh yang sangat prinsip, anulah fundamentalis lah dianggapnya. Tapi ketika soal kepemimpinan beliau mengatakan lebih baik memilih pemimpin kafir asal adil daripada muslim tidak adil. Sampai begitu itu. Itu Ibnu Taimiyah. Dia katakan lebih baik memilih pemimpin kafir asal adil daripada memimpin Muslim tapi zolim. Tentang pentingnya adil kan, begitu. Padahal kan dalam Quran tidak boleh memimpin itu, tapi adil harus lebih didahulukan. Ya, saya kira agak logis juga ya. Ya nakunya Muslim tapi ngaco terus kan jadi rusak juga. Nah begitu, itu untuk menunjukkan. Tapi kalau soal ibadah, ritual tidak boleh dikompromikan begitu. Jadi kalau dibagi ada akidah, ada ibadah, dan ada pergaulan kehidupan sehari-hari. Nah pergaulan sehari-hari itulah yang ada tasamuh toleransi. Baik, saya kira sudah satu malam lagi besok. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan baik, kita akhiri dengan bersama-sama berdoa. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.